Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah wa sallama tasliman kathira wa ba'd. Wa ru'idha tertiba illa fil ladhi kalayta fiha au huna ghayra al-badhi. Man yu'rif. Warai waul istinaf ra'i fi'lun amr fi'lu amrin wa fa'iluhu dhamir mustatir fihi wujuban taqdiruhu anta za ma ism isyarah mamniyun 'ala sukun fi mahalli nasbin maf'ulun bih at-tartiba badal aw atfu bayan aw sifah illa ada tulis tisna filladhi jarun majrur yaqa'u mawqi'u mustasna yaqa'u mawqi'u mustasna mahduf min mahdufin ka kalaita ka jaro likulin mahduf laita harfu tamanni wa nasbin fiha jarun majur mutalik mahzuf khobar laita muqaddam aw harfu atfim li takhir huna ma'tuf ghaira isim laita muakhar mansubun wa huwa mudaf al-badi mudafun ilaih. Dan jagalah urutan ini, didahulukannya isim dan diakhirkannya khobar, kecuali pada contoh, kecuali seperti kalaita fiha au hahuna ghairul badi. Wa ra'idha tartiba illa fil ladhi kalaita fiha au huna ghairul badi. Jagalah ya wujuban dha tertib urutan ini, yani maji'u al-ism ya thumma khabaru fi inna wa akhwatiha illa fil ladhi, kecuali pada yang semisal laita fiha aw huna ghayra al-badhi, yani ketika khabarnya adalah berupa isim majrur ataupun apa dharf, yang disebutkan bahwasanya di situ filladhi adalah jar wa majrur yaqa mawqi' al-mustathna, menempati posisi mustathna, min mahdhuf dari mustathna minhu yang mahdhuf takdirnya, ra'i hadha tartib fi kulli tarakib atau tarkib illa fi tarkib alladhi. Ini sesuai yang dekat ya, coba dijelaskan tadi yang mu'arab tentang keadaannya atau tentang hukum tertib dalam hal tertib, yakni pada pembahasan inna dan akhwatnya bagaimana, ada berapa keadaan, tiga keadaan. Yang pertama wajib tertib, ya kan, kapan ini wajib tertib, ketika khabarnya bukan maraf, bukan pula jar wa majrur. Yang kedua, ya boleh tertib. Ini kapan? Ya, ketika khabarnya maraf atau jar wa majrur. Seperti laita fiha au huna ghairal badi. Boleh dikatakan laita ghairal badi fiha au huna. Yang ketiga, keadaan yang ketiga, wajib mendahulukan khabar dari isimnya. Ya. Kapan itu? Ya, jika bersama isim ada dhamir yang kembali kepada sebagian dari khabar. Contohnya apa? Ya. Laita fid dari sahibaha. Tidak boleh dikatakan laita sahibaha fid dar. Kenapa? ya, itu akan berkonsekuensi kepada kembalinya dhamir kepada sesuatu yang mutaakhir apa? Lafzan ya warutbatan. Apa bedanya? Apa yang menjadikan berbeda antara ma an-nafiyah al-hijaziyah dengan inna dan akhwatnya di mana di situ? Pada ma al-hijaziyah tidak boleh secara mutlak ya ala qaulin, yakni secara mutlak tidak boleh khabarnya untuk mendahului isimnya meskipun khabarnya dzaraf atau jar majrur. Tapi pada masan inna dan akhwatnya boleh khabarnya mendahului isimnya ketika khabarnya berupa dzaraf atau jar majrur. Jawabannya bagaimana? Ya. Yeah. Inna amalannya lebih kuat daripada apa? Ma an-nafiyah al-hijaziyah. Kenapa? Karena keserupaannya inna dan akhwatnya dengan fi'il yang mutasarrif lafzan wa ma'nan. Sedangkan ma al-hijaziyah dia menyerupai fi'il yang jamid yaitu ya, apa? Hanya pada makna itu menyerupai fi'il apa? Apa fi'il jamidnya? Laisa. Ya, sehingga menjadi lemah amalannya ketika khabarnya didahulukan. Ya, sampai-sampai ya ada sebagian ahli nahwu yang menggambarkan dirinya yang senantiasa diakhirkan tidak boleh dikedepankan, menggambarkan dirinya seolah-olah dirinya ini adalah khabarnya inna. Dikatakan dalam satu bait ka'anni min akhbari inna walam yujiz lahu ahadun fin nahwi an yataqaddama ka'anni min akhbari inna walam yujiz lahu ahadun fin nahwi an yataqaddama. Saya itu seperti khabarnya inna, tidak ada seorang pun dari ahli nahwu yang membolehkan saya untuk mendahului apa saja, harusnya di belakang, tengah, ke depan enggak boleh. Ada pembagian ini harus belakang lagi. Ada urutan ini di belakang lagi, enggak boleh saya terdepan. Nah, saya itu seperti khabar inna keadaannya ini. Ya. Jadi kalau antum nasibnya seperti itu, apa-apa di belakang terus. Ya, bagiannya di belakang terus. Enggak boleh menjadi yang terdepan. Ya, maka antum katakan apa? Ka'anni min akhbari inna walam yujiz lahu ahadun fin nahwi an yataqaddama. Saya ini seperti khabar-khabarnya inna. Tidak ada seorang pun dari ahli nahwu yang membolehkan itu apa? Mendahului. Ya. Kemudian berkait dengan ma'mul dari khabarnya inna dan akhwatnya. Boleh tidak didahulukan dari isimnya? Taufik? Tidak mutlakon atau bagaimana? Hah? Dirinci. Bagaimana rinciannya? Jika ma'mulnya? Dorof dan jar majrur bagaimana? Ada khilaf terus? Harusnya yang pertama disebutkan jika ma'mulnya selain dhorof dan jar majrur maka tidak ada khilaf bahwasanya itu tidak diperbolehkan. Ya, sehingga tidak boleh dikatakan apa? Inna ta'amaka zaidan akilun. Inna ta'amaka zaidan akilun. Adapun kalau ma'mulnya khabarnya adalah dhorof atau jar wa majrur maka ada khilaf. Sebagian melarang, sebagian membolehkan. Yang membolehkan berdalil dengan ucapan asy-syair yaitu apa? Man yahfaz asy-syahid fi hadzal mawdi' ya. Fala ya. Fala talhani fiha fa inna bi hubbiha akhaka musabul qalbi jammun balabil. Yang lain coba. Ada yang hafal ini. Lima orang hafal. Ya. Ya, santa. Ya. Terus siapa lagi? Falatal hanifiha. fa inna bi hubbiha akhaka musabul qalbi jammun balabil mudaw. Fala talhani fiha fa inna bi hubbiha akhaka musabul qalbi jammun balabil. Banyak faedahnya kok. Selain tadi antum bisa menyebutkan syahidnya, juga ada di situ faedah yang lain, i'rabiyah, ada faedah juga apa, lughawiyah, makna-makna di situ, ada banyak mufradat yang baru, jamun, balabil, ya. Talhani, maknanya talumni, ya, fala talhani, ya, jamun, balabil, fala talhani, ya, sant. Ada yang mau Haris? Akhaka musabul qalbi jammun balabil. Ada sudah 95 ya syawahid yang disebutkan dalam syarah yang sudah kita lewatkan. Itu antum tulis dan dihafalkan. Kemudian di mana tempat syahidnya? Yang lebih bagus lagi kalau antum mengetahui i'rabnya dari awal sampai akhirnya. Kalau tidak ya minimal maudhu' syahid tahu di mana. Kemudian wa hamza inna aftah li saddi masdari masaddaha wa fi siwa dha kaksiri. Wa hamza wa istinaf hamza hamza hamza maf'ulun muqaddam ala istaf istaf istah in wa huwa mudaf in inna qusida lafdu mudafun ilayh istah fi'il amr فعل أمر وفاعله مستتر فيه وجوبا ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره أنت لسد جار ومجرور متعلق بإفتح وهو مضاف مصدر مضاف إليه masaddaha maf'ulun mutlak wa huwa mudhaf wal ha dhamir muttasil fi mahalli jarrin mudhafun ilayh wa fi siwa waw atifah fi siwa jarun wa majrur muta'alliq bi iksir al ati dhaka وهو مضاف ذاك مضاف إليه اكسر فعل أمر وفاعله ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره أنت فتحكنلah Hamzah pada inna ketika Master mendahului, ketika master menempati kedudukan inna, menempati tempatnya inna. Adapun selain itu di kasroh, maka kasrohlah. وهمز إن نفتح لسد مصدري ما سدها وفي سوى ذاك اكسري همزة فإن فتحه له ya karena مصدر bisa menempati posisi inna dan pada selain tempat itu kasrahlah hamzahnya. Dari sini kita mengetahui bahwasanya kesimpulannya bahwasanya inna itu di fathah menjadi anna hanya pada satu tempat ya. Adapun kalau dijabarkan menjadi banyak, ya, yaitu tempatnya di mana? Ya, di tempat di mana di situ posisinya bisa digantikan dengan masdar, Ya. Bisa digantikan dengan mosdar. Inna ada berapa keadaan, Marwan? Ada berapa keadaan inna? Tiga keadaan. Yang pertama, ya, wajib di fathah. Yang kedua, wajib di kasrah. Ya, yang ketiga, ya, boleh dengan dua sisi. Ya, sudah kita lewatkan pembahasan yang pertama dari inna yang dia apa? Fathah, yaitu ketika dia posisinya bisa ditempati oleh masdar, dan rinciannya sudah kita lewatkan beberapa. Ya. Yaitu di mana? Yang sudah kita lewatkan ketika inna tadi apa? Menempati tempatnya isim yang dirafa'kan oleh fi'il. Ya, menempati tempatnya isim yang dirafa'kan oleh fi'il. Apakah sebagai apa? Fa'ilnya ataupun sebagai maf'ulnya. Ya. Yang kedua, yaitu ketika inna menempati tempatnya isim yang dinasabkan oleh fi'il. Ya. Yang ketiga, ketika inna menempati tempatnya isim yang dijarkan oleh ya, huruf. Ya. Kan semuanya kan menduduki posisi apa? Masdar kan? Ataupun isim. Contoh ini, dhanantu zaidan innahu qa'im. Dhanantu zaidan innahu qa'im. Boleh tidak dikatakan dhanantu zaidan annahu qa'im, Marwan? Dhanantu zaidan annahu qa'im, boleh enggak? Atau harus innahu saja? Innahu qa'im, kenapa alasannya apa? Apa? Menduduki maf'ul bih, tsanin dari dhanantu. Ya, kenapa tidak annahu? Kan annahu bisa ditakwil menjadi isim mufrad. Ya. Coba Haris, dibantu Haris. Haris, kenapa tidak boleh dikatakan annahu qa'im, tapi innahu qa'im? Hah? Belum paham berarti kalau enggak bisa. Ah. Sudah. Ya, karena kalau dikatakan annahu qa'im maka ditakwil dengan masdar. Kalau ditakwil dengan masdar berarti dhanantu zaidan qiyamahu. Ini tidak boleh. Kenapa? Konsekuensinya adalah apa? Mengkhabari apa? Isim yang si ain, isim dzat dengan apa? Makna. Ini ghairu ghalib. Ghairu ghalib. Ya. Nah itu. Tapi kalau innahu qa'im, ya mengkhabarinya dengan jumlah. Yang ghalib kan dhanantu zaidan qa'iman. Kalau dikatakan qiyamahu, ya ini ghairu ghalib. Ya, kurang pas, harus ditakwil. Kemudian kita baca tambahan penjelasan di catatan kaki itu nomor 1. Syamila qawlu syarih, ucapan asyarih, marfu' fi'lin, yani menempati posisi isim yang dirafa'kan oleh fi'il, ini mencakup ma idza waqa'at anna fi mawdi'i al-fa'il, apabila anna menempati posisi fa'il. Tadi kan disebutkan oleh asyarih, yaitu bahwasanya inna di fathah hamzanya, ya, apabila ia ditakdirkan dengan masdar, seperti apabila inna menempati tempatnya isim yang dirafa'kan oleh fa'il. Ah, ucapan ini mencakup yang pertama, idza waqa'at anna fi mawdi'il fa'il, apabila anna menempati posisi fa'il. Fa'il kan marfu'nya fi'il, iya kan? Kal mithali alladhi dzakarah, seperti contoh yang disebutkan oleh asy-syarih, yu'jibuni annaka qa'im. Ta'wilnya apa? Yu'jibuni qiyamuka. Ini al-qiyas kan? Wa minhu qawluhu ta'ala awalam yakfihim anna anzalna. Ya, awalam yakfihim anna anzalna. Belumkah mencukupi mereka? Anna anzalna. Apa yang kami telah turunkan? Ya, ini awalam yakfihim inzaluna. Yakfihim sudah ada fi'il, sudah ada maf'ul yang belum apa? Fa'ilnya. Maka anna anzalna menempati posisi fa'ilnya yakfi. Wa ma idza waqa'at fi mawdi'in na'ib 'anil fa'il, dan juga mencakup ya mawdi' al fa'il, mencakup juga apabila inna menempati posisi an-na'ib 'anil fa'il. Nahwu qawlihi ta'ala qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jin. Katakanlah telah diwahyukan kepadaku bahwasanya sekelompok dari jin istama'a, ya, mendengarkan, menyimak Al-Qur'an. Ini bacaan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini annahu menempati posisi apa? Naibul fa'il dari uhiya. Ya. Ay qul uhiya ilayya istima'u nafarin minal jinni, itu takwilnya. Uhiya ilayya istima'u nafarin minal jinni. Wala farqa baina an yakuna al-fi'lu dhahira, tidak ada bedanya dalam hal ini apakah fi'ilnya zahir tampak kama fi hadhihi al-amthilati, sebagaimana dalam contoh-contoh ini, wa baina an yakuna al-fi'lu muqaddara, ataupun ketika fi'ilnya muqaddar. Iya, sama. Jadi kadang fi'ilnya yang merafa'kan anna tadi itu muqaddar, tidak disebutkan karena sudah ma'ruf, ma'lum. Wadhalika ba'da ma'al masdariyah, ini contohnya setelah ma'al masdariyah. Ya, setelah ma'al masdariyah. Kalau ma'al masdariyah mesti diikutin apa? Sudah lewat. Ma'al masdariyah mesti diikutin apa? Fi'il. Iya kan? Nah, ketika datang kalimat setelah ma'al masdariyah bukan fi'il, ah, berarti di situ fi'ilnya apa? Muqaddar. وذلك بعد ماء المصدرية نحو قولهم لا أكلمه ما أن في السماء نجما. Saya tidak akan mengajak dia bicara selama di langit itu ada bintang. Berarti selama lamanya ya. Atau malamnya aja. Siang kan nggak kelihatan. Selama lamanya. Ya. لا أكلمه ما أن في السماء نجما. Sudah sempat kita singgung ya pembahasan-pembahasan yang telah lewat itu ya. Iya kan? Bahas tentang apa sih enggak? Tentang ma'al masdariyah. Ya. La ukallimuhu ma anna fis sama'i najma. Takdirnya apa? Ma sabata. Berarti anna fis sama' masdar mu'awal dari anna, dan setelahnya pada mahalnya apa? Rafa' sebagai fa'il dari fi'il yang muqaddar. Takdirnya apa? Sabata. Ma sabata anna fis sama'i najma. Dan di sana ada qaul yang lain ya kan? Wa qawlihim la af'alu hadha ma anna Hira makanah. Saya tidak akan berbuat demikian selama gua Hira itu tetap di tempatnya. Takdirnya la ukallimhu ma sabata kaunu najmin fis sama. Ya, ditakwil ma anna fis sama. Ya. Dengan kaunuhu atau bisa juga istiqrar. Ya. Ma sabata istiqraru najmin fis sama. Wala af'aluhu ma sabata kaunu hira'a fi makanih. Juga wa ba'da law asyartiyah fi madhabi al-kufiyin. Dan juga setelah law asyartiyah pada madhabnya orang-orang Kufah. Ya. Ada khilaf ya. Dalam hal ini ada khilaf. Yaitu apabila anna datang setelah law. Madhabnya Sibawai dan Aksaru Al-Basriyin terkait dengan anna yang datang setelah lau. Famadhabu Sibawaihi wa Aksar Al-Basriyin, maka madhabnya Sibawai dan Aksar Al-Basriyin annaha fi mahali rafin bil ibtida. Bahwasanya anna masdar mu'awal dari anna dan yang setelahnya itu pada mahalnya rafa bil ibtida, dengan sebab ibtida berarti dia mubtada. Wal khabaru mahdhuf, dan khabari mahdhuf. Al-khabaru mahdhuf. La yajuzu idharuhu. Ya, tidak boleh apa? Ditampakkan. Ya. Tidak boleh ditampakkan. Kahadzihi ba'da laula, sebagaimana dibuang khabar setelah laula. Ya, wa dhahaba ba'dhum, dan sebagian yang lain berpendapat bahwasanya anna masdar mu'awwal dari anna dan setelahnya itu mubtada juga, cuma khabarnya dibuang litulihi karena panjang. Paham ini? Pendapat yang pertama apa? Bahwasanya kalau datang anna setelah lau, dia sebagai apa? Mubtada, khabarnya apa? Mahdhuf. Ini madhab siapa? Sibawaida wal aktsari al-basriyin. Yang kedua, dia sebagai mubtada cuma khabarnya apa? Hah? Dibuang. Kenapa? Ya litulihi, karena panjangnya dia. Adapun al-kufiyun, madhabnya al-kufiyun wal mubarrid wal zajjaj wal zamakhsyari wa ibn al-hajib berpendapat ila annahu fa'il fi fi'lin muqaddar. Bahwasanya dia anna fa'il adalah fa'il di fi'lin muqaddar, dari fi'il yang muqaddar. Ba'da law, setelah law. Takdiruhu takdirnya sabata. Takdirnya sabata. Wa hadzal mukhtar, ini kata Asyuti. Al-mukhtar yang lebih dipilih, pendapatnya yang lebih dipilih. Kenapa? Alasannya li'idhna'ihi an takdiri al-khabar. Karena dengan pendapat ini tidak butuh lagi kepada penakdiran khabar. Itu yang pertama. Yang kedua, wa ibqa'i law ala haliha, menetapkan law di atas keadaan aslinya. Min al-ikhtisasi bil fi'li, yaitu dikhususkan dia dengan fi'il. Aidu. Wa hadha al-mukhtaru li'idhna'ihi an taqdiri al-khabar. Ini yang lebih dipilih karena mencukupi dari penakdiran khabar, tidak membutuhkan untuk menakdirkan khabar. Yang kedua, ibqa'i law ala haliha, menetapkan law di atas keadaannya yang asli, yaitu al-ikhtisas bil fi'li, dikhususkan dengan fi'il. Kemudian di sini kita kembali ke ta'liq yang disebutkan di sini, wa dzalika kama fi nahwi qouli ta'ala walau annahum sabaru hatta takhruja ilaihim ay walau sabata sabruhum. Apa? Walau sabata sabruhum. Berarti annahum i'rabnya sebagai apa? Fa'il. Indaman? Al-kufiyin. Ya. Juga apa? Az-zajjaj, al-mubarrid, az-zamakhsyari, ibn al-hajib. Adapun indi sibawai, annahum mubtada, khabarnya mahdhuf. Ya. Apa? Khabarnya muqaddar. Hasilun misalkan. Kemudian ada faedah tambahan. Masih berkait dengan lau. Thumma zahaba qaumun, kemudian satu kaum berpendapat, minhum az-zamakhsyari, di antaranya az-zamakhsyari, was-sirafi dan as-sirafi, ila annahu yajibu wuqu'u khabari anna wal hal hadhihi. Jadi az-zamakhsyari dan as-sirafi berpendapat bahwasanya yajibu wuqu'u khabari anna, wajib untuk terjadinya khabar anna wal halatu hadhihi, dalam keadaan seperti ini, fi'lan, dalam bentuk fi'il. Jadi kalau keadaan anna seperti ini datang setelah law, kata satu kaum di antaranya az-zamakhsyari, maka wajib khabarnya annanya itu berupa apa? Hah? Fi'il. Iya. Liyakuna jabron limafat, agar ia menjadi penambal dari fi'il yang hilang setelah law. Iya kan? Liyakuna jabron limafata, limafata law min ila'iha al-fi'la. Min ila'iha al-fi'la. Zahiran. Jadi kata az-zamakhsyari dan as-sirafi dan juga yang lain, bahwasanya anna kalau keadaannya seperti ini datang setelah law, maka khabar annanya katanya harus fi'il, agar ia fi'il ini menjadi penambal lima fata law min ila'iha al-fi'il, dari apa yang law itu hilang, berupa diikutinya law dengan fi'il. Kan tidak ada fi'ilnya di situ, ditambal gitu, karena fi'ilnya tidak disebutkan. Ya, ditambah dengan khabarnya annanya dikandang dengan fi'il. Iya. Lima fata law min ila'iha al-fi'il zahiran. Contoh di sini. Walau annahum sabaru. Walau anna ahlal qura amanu. Iya. Tapi as-sahih jawazuhu ghaira fi'lin. Tapi yang sahih boleh khabarnya annanya selain fi'il. Yang lebih tepat al-aksar demikian. Kebanyakannya khabarnya apa? Fi'il. Tapi tidak mesti. Di antara syahidnya yang menunjukkan bahwasanya tidak mesti ketika itu khabarnya anna adalah apa? Fi'il adalah ayat walau annama fil ardi min syajaratin aqlam. Ada enggak di situ fi'ilnya? Walau annama fil ardi min syajaratin. Enggak ada kan fi'ilnya? Nah, ini dikatakan oleh al-Khadrawi atau غيره. Tidak mesti ya. Fi'il. Ya, kita baca lagi tempat yang lain masih rincian dari tadi yang disebutkan oleh apa? Al-Musannif menempati posisi masdar. Dzakara al-muallifu dhabitan 'aman lil mawaadhi' allati yajibu fiha fathu hamzati inna wa huwa yasuddu al-masdaru masaddaha. Wa huwa an yasudda al-masdaru masaddaha. Al-muallif menyebutkan dhabit batasan yang umum dari tempat-tempat yang wajib padanya untuk menfathah hamzah inna, yaitu ketika masdar bisa menduduki tempatnya. Waqad zakara asy-syarihu thalathatan minha, dan asy-syarih telah menyebutkan tiga darinya. Apa tiga darinya? Menempati posisi marfu'nya fi'il, menempati posisi mansubnya fi'il, menempati posisi majrurnya huruf. وَبَقِيَتْ عَلَيْهِ خَمْسَةُ مَوَضِعَ أُخْرَى, dan masih tersisa atasnya lima tempat yang lain yang belum disebutkan. الْأَوَّلُ, yang pertama, أَنْ تَقْعَ فِي مَوْضِعِ مُبْتَدَئٍ مُؤَخَّرٍ, ya, ketika anna itu menempati posisi mubtada yang diakhirkan. Ketika anna menempati posisi mubtada yang diakhirkan. نَحْوْ قَلِي تَعَالَى وَمِنْ آيَاتِهِ أَنَّكَ تَرُ الْأَرْضَ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنَّكَ تَرُ الْأَرْضَ. Annaka taral ardu, masdar muawwal al-munsabik, ya, dari anna dan setelahnya pada mahalnya apa? Rafa khabar mubtada muakhar. Wa min ayatihi, ini apa sebagai khabar muqaddam, ay wa min ayatihi ru'yatuka al-ardu, ya, aitu ketika apa? Anna menempati posisi mubtada yang diakhirkan, ya, masuk kepada, tidak masuk kepada tadi kan marfu fi'il. Kalau ini bukan marfu fi'il kan? Ya, belum disebutkan ini kan? Marfu'nya fi'il kalau yang disebutkan. Mansubnya fi'il, majrurnya huruf. Kalau ini apa ini? Ya. Belum disebutkan. Kemudian asani an taqa'a fi mawdhi' khabari mubtada'in. An taqa' anna datang fi mawdhi' pada tempatnya khabar dari mubtada'. Bisharti an yakuna al-mubtada'u, dengan syarat agar mubtadanya ghairu qawlin, selain qawul. Saya ulangi, yang ketiga, yang kedua. An taqa'a fi mawdi'i khabari mubtada'in, ketika anna menempati posisi khabar dari mubtada. Menempati apa? Posisi khabar dari mubtada. Tapi ada syaratnya. An yakuna al-mubtada'u, agar khabarnya selain qawul, selain lafaz qawul. Wa bisharti, syarat yang kedua, alla yakuna khabaru anna sadiqan ala dhalika al-mubtada'i. Syarat yang kedua, syarat yang pertama tadi apa? Agar mubtadanya bukan lafaz qaul. Dan syarat yang kedua, agar khabar anaknya tidak bisa menjadi khabar dari mubtada. Ya, alla yakuna khabaru anna, agar khabar anna tidak bisa dijadikan sebagai khabar dari mubtada itu. Ya. Contoh, dhanni annaka muqimun, ya, dhanni annaka muqimun ma'ana al-yawm. Dugaan saya adalah bahwasanya engkau muqim, tinggal bersama kami hari ini. Dhanni annaka muqimun ma'ana al-yawm, annaka di fathah. Karena dua syaratnya terpenuhi. Mubtadanya mana? Dhanni, bukan apa? Qaul. Yang kedua, khabar annanya mana? Muqimun. Ya, muqimun tidak bisa dijadikan sebagai khabar di dhon, iya kan? Bisa enggak? Enggak bisa, masa dugaan saya kok muqim? Masa dugaan kok bisa muqim? Ya, muqim ya orangnya. Ya, paham gak ini? Dhanni annaka muqimun ma'ana, ay dhanni iqamatuka ma'ana al-yawm. Adapun kalau khabar anaknya bisa atau cocok dijadikan sebagai khobar dari mubtada, maka harus fathah, harus kasrah. Contoh, i'tiqadu Zaidin innahu haqqun. I'tiqadu Zaidin innahu haqqun. Pakai innahu. Kenapa? Karena hak ini bisa dijadikan khobar bagi i'tiqad. Ya kan? Bisa dijadikan khobar dari i'tiqad. Sehingga harus kasrah, innahu haqqun. I'tiqadu Zaidin innahu haqqun. Innahu, bukan annahu, kenapa? Ya karena meskipun mubtadanya di situ bukan qaul, i'tiqad, tapi di situ apa? Khobarnya inna haq ini cocok atau bisa dijadikan sebagai khobar dari mubtada, dari i'tiqad. Sehingga harus kasrah. Asalis yang ketiga, antaqwa fi mawdi'il mudhaf ilaih, ketika anna menempati posisi mudhafun ilaih. Nahu qawli ta'ala innahu lahaqqun misla ma annakum tanthiqun. Ya. Di sini mana syahidnya? Annakum tanthiqun, menempati posisi apa? Mudhaf. Ya. Maknanya apa? Hah? Taukid ya, silah ya. Ini mitla nutqikum, kalau di selain ayat-ayat Al-Quran sering diistilahkan apa? Zaidah. Takdiri mitla nutqikum fama silah. Itu kan silah. Silah maksudnya litaukid. Ya. Kalau di selain pembahasan ayat-ayat Al-Quran dikatakan Zaidah. Wa mitl mudhaf wa an ma'ama dakhalat alihi fi ta'wil masdarin majrurin bil-idhafah. Dan anna bersama apa yang dimasukinya pada ta'wilan masdar majrur dengan idhafah atau dengan mudhaf yang lebih rajih. Yang keempat, antaqwa fi mawdi'il ma'tufi 'ala syai'in mimma dzakarnahu, nahwu qouli ta'ala udzkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Yang keempat, antaqwa annya menempati tempatnya isim yang diathafkan kepada sesuatu yang telah kita sebutkan. Ya. Contoh ucapan Allah Subhanahu wa taala, "Udzkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin." Di sini anni diathafkan ke mana? Ya, ni'mah, ni'mah maf'ul. Mansub, maka asal muawwal dari anna tahsilahnya pada mahalnya nasab. Taqdiri udzkuru ni'mati wa tafdhili iyyakum. Ya. Kemudian yang kelima, antaqa fi mawdi'il badal min syai'in mimma dzakarnah. Annya menempati posisi badal dari sesuatu yang telah kita lewatkan. Contoh ucapan Allah Subhanahu wa taala, wa iy'idukumullahu ihda dha'ifataini annaha lakum. Ingatlah ketika Allah Subhanahu wa taala menjanjikan untuk kalian ihda dha'ifatain, salah satu dari dua golongan, annaha lakum, bahwasanya salah satunya untuk kalian. Annaha lakum, ini badal dari ihda dha'ifataini. Ya, takdirnya wa idz ya'idukumullahu ihda dha'ifataini. Ya. Wa idz ya'idukumullahu ihda dha'ifataini kaunaha lakum. Fahuwa badal ishtimal min al-maf'ul bih, maka dia annaha lakum itu badal ishtimal dari maf'ul bih. Ya. Mana maf'ul bihnya? Ihda dha'ifataini. Ya. I'wa'ada ya'idu butuh kepada maf'ul berapa? Dua kan? Asyaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Wallahu ya'idukum maghfiratan. Ya. Kalau kita mau tambahkan lagi dari tempat apa? Tempat-tempat di mana inna di fathah hamzanya. Ya sudah, laula sudah, setelah laula. Sudah belum setelah laula? Belum ya. Ya, setelah laula juga. Falaula annahu kana minal musabbihin la labitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Falaula annahu. Kalau seperti ini annanya sebagai apa itu? Hah? Sebagai fa'il dari apa? Fi'il mahdhuf. Sudah sempat singgung tadi kan? Ya. Pada pembahasan apa? Lau. Ya. fa'il berarti. Halau sabata. Falau la sabata. Pada lau sudah tadi. Ya. Kemudian. Ba'da hatta yang belum. Ba'da hatta. Ba'da hatta ghairi al-ibtida'iyah. Setelah hatta yang selain ibtida'iyah. Hatta selain ibtida'iyah itu apa sih? Ada dua. Wahia al-atifah wal-jarrah. Hatta al-atifah, huruf ataf dan huruf jar. Jadi hatta itu ada tiga macam. Ada hatta al-ibtida'iyah. Ada hatta al-atifah. Ada hatta al-jarrah. Contoh. Araftu umuraka hatta annaka fadilun. Hatta annaka fadilun. Araftu umuraka hatta annaka fadilun. Saya mengetahui semua urusanmu. Sampai pun bahwasanya engkau adalah orang yang utama, saya tahu. Fa in qaddartaha atifatan, kalau kamu menakdirkan hattanya dalam contoh ini sebagai huruf ataf, kana fi mawdi'i an-nasbi, maka dia pada mahal nasab, iya kan? Ma'tuf 'alal mansub, mansub mithluhu. Iya, araftu umuraka hatta annaka fadil. Berarti kalau kita jadikan atau kita niatkan hattanya apa? Atifah, berarti annaka fadil, masdar mu'awwal, pada mahalnya apa? Nasab. Takdirnya apa? Araftu umuraka hatta annaka fadil. Ini juga hatta apa? Hah? Ini di sini khabarnya sifat wasaf saja apa? Dari situ hatta fadlak ya. Sampai pun keutamaanmu saya tahu. Au jarah, atau kalau kamu niatkan hattanya di situ jarah, maka dia annaka fadil fa fi mawdi'i jar, pada mahalnya jar tadi. Huruf jar tadi hatanya. Jadi hatta matla'il fajar itu. Paham ini? Amma al-ibtida'iyatu, adapun amma hatta al-ibtida'iyah, amma al-ibtida'iyatu, yani adapun hatta al-ibtida'iyah, fatuksaru ba'daha, maka hamza inna dikasrah setelah hatta ibtida'iyah. Nahu marida hatta innahu la yurja. Dia sakit sampai-sampai tidak bisa diharapkan lagi kesembuhannya. Jadi hattanya kalau ibtida'iyah ya berarti jumlah-jumlah baru. Karena jumlah baru ya dengan kasrah inna. Kemudian yang berikutnya ditambahkan lagi. Ba'da ama al-mukhaffafah. Amma yang takhfif, bukan amma, tapi amma. Ba'da amma al-mukhaffafah yang takhfif. Iza kanat bima'na haqqa. Apabila ia bermakna haqqa. Pasti. Jadi kalau ammanya bermakna haqqa, maka hamzah inna di situ apa? Di fathah. Fa'in kanat bima'na ala al-istiftahiyyah. Kusirat ba'daha. Adapun kalau amaknya bermakna ala al-istiftahiyah. Ala untuk istiftah membuka. Ucapan dengannya. Maka kusirat ba'daha. Di kasrah setelahnya. Waruya bil wajhaini qawluhum. Masalah disebutkan oleh Asyuti. Waruya bil wajhaini qawluhum. Diriwayatkan dengan dua sisi ucapan sebagian orang Arab. Ama innaka dhahib. Ada riwayat. Ada sisi ama innaka dengan kasrah. Ada sisi ama annaka. Kalau di fathah ama annaka berarti apa? Amanya bermakna haqqan. Kalau di kasrah ama innaka berarti mana, maknanya apa? Ala istiftahiyah. Ya. Kemudian ba'da la jaroma, setelah la jaroma, banyak kan didapati dalam Al-Quran la jaroma anna Allah ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Ba'da la jaroma ay haqqa, maknanya haqqan. Wa ba'dul Arab ajraha majra ajraha mujra al yamin. Sebagian orang Arab ada yang menggunakan la jarama seperti penggunaan sumpah. Kalau la jarama digunakan untuk sumpah, maka fakusira inna ba'daha dikasra innahnya. Seperti pada jawul qasam kan dikasra innahnya. Ya wa ba'du al Arabi ajraha mujra al yamini fakusira inna ba'daha. I'rabnya bagaimana la jarama? Seperti la jarama apa? Annallaha ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Ada perbedaan pendapat. Ya la jarama. Ini la buddha. Mesti, pasti. Kalau al-farra berpendapat, bahwasanya la jarama la'nya nafiyalil jinsi. Nafiyalil jinsi. Wa jarama ismula, ismula, ismula. Isimnya la. Mabni al-fathi fi mahali nasfin. Ya. Contohnya la jarama anna lahumun nar wa annahum mufratun, itu ya. Jadi kata apa al-farra la'nya bah nafil lil jinsi jarama isim mabni al-fathi fi ahli nasbin. Sebagaimana juga beliau al-farra berpendapat kama yara anna al-harf an-nasikh mawdu' silakan kama yara anna al-harf an-nasikh wa ma ba'dahu. Sebagaimana beliau juga berpendapat bahwa huruf an-nasikh kan la huruf nasikh kan dan yang setelahnya contohnya annalahum an-nar berarti istilahnya apa annalahum an-nar la jarama anna Allah ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun fi ta'wili masdar pada ta'wil an-nasr majrurun bi min al-mahdhufah dijarkan oleh min al-mahdhufah fi mahalli raf'in pada mahalli raf' khabar la nafiyal jinsi sebagai khabar dari la nafiyal jinsi. Saya ulangi, jadi al-farra berpendapat la-nya nafiyal jinsi jarama isim la nafiyal jinsi mabni al-fathi fi mahalli nasbin contohnya la jarama anna lahumun nar dan misalnya. Sebagaimana beliau pun al-farra berpendapat bahwasanya anna al-harf an-nasikh huruf nasikh yaitu la nafil jinsi afan keliru bahwasanya huruf na apa anna berarti ya bahwasanya huruf an-nasikh yaitu apa anna ini kan huruf nasikh anna huruf nasikh wa ma ba'dahu dan yang setelahnya itu anna lahumun nar ini kan huruf nasikh dan yang setelahnya kata al-farra yang datang setelah apa la jarama itu fi ta'wili masdarin pada ta'wilin masdar. Apa mahalnya majrurun bi min dijarkan oleh min al-mahdhufah. Jadi asalnya la jarama min. Ya. Dijarkan oleh apa? Min al-mahdhufah. Fi mahalli raf'in pada mahalli rafa'. Ya. Khabaru la nafiyah lil jinsi sebagai khabar dari la an-nafiyah lil jinsi. Itu madhabnya siapa? Al-Farra. Ya. Amma sibawai, adapun sibawai, berpendapat anna jaroma maknaha sabata. Kalau sibawai berpendapat bahwa saya jaroma maknanya sabata. Berarti dia sebagai apa? Jaroma, fi'il. Ya. Sabata atau wajaba atau haqqa. Ya. Wahya fi'ilin, wahya fi'ilun. Berarti dia fi'il ketika itu. Fi'ilun, fi'ilun ma'ab. Kemudian wa anna wa ma ba'daha dan anna dan istilahnya fi ta'wili masdarin pada ta'wil masdar juga tapi fa'il fa'il dari jaroma ya. Kemudian la'nya wala kan la jaroma la'nya zaidah karena tadi kan jaroma yang mana sabata haqqa wajaba la'nya zaidah atau la'nya au nafiyah atau dia la'nya nafiyah tapi lirraddi ala kalamin sabiq untuk membantah kalam sebelumnya bukan untuk menafikan fi'il jaroma bukan ya jadi kata si bawai jaromanya apa fi'il maknanya apa wajaba haqqa sabata ya Kemudian anna masdar muawwal dari anna dan selain sebagai fa'il dari apa? Jaroma. La'nya bagaimana? Zaidah. Atau la'nya tetap nafiyah, tapi bukan untuk menafikan jaroma, menafikan kalamnya sebelumnya. Tidak. Jaroma pasti gitu. Berarti takdirnya kalau la jaroma anna allaha ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun, takdirnya bagaimana? Sabata ilmullah ma yusirruna wa ma yu'linun. Ya, nah itu di antara apa tempat-tempat dari apa inna ini fathah anna, di antara tempat-tempat di mana masdar menempati posisi apa anna rinciannya. Baik, sekarang kita masuk ke pembahasan berikutnya. Sebelum dilanjut, ada yang mau ditanyakan enggak? Antuk gak antum ya? Yang lain gimana, paham belum itu? Hah? Belum? Kurang? Dilang lagi itu? Dari wa inna maqala lisaddi masdari masaddah itu ya? Ini penjelasan dari ucapan al-musannif. Lisaddi masdari masaddah. Wa inna maqala lisaddi masdarin masaddah. Hanyalah al-musannif berkata. Ya, lisaddi masdarin masaddah. Karena masdar bisa menempati posisi inna. Kenapa beliau mengatakan lisadi masdarin masaddah, tidak mengatakan lisadi mufrodin masaddah? Iya. Karena mufrod menempati tempatnya apa? Inna. Iya. Li'annahu qad yasuddul mufrodu masaddah wa yajibu kasruha. Karena terkadang ya, ada mufrod yang dia bisa menempati posisi apa? Posisinya inna itu. Ya. Ada mufrad yang menempati posisi dia, tapi ketika itu wajib dikasrah. Ya. Contohnya dhanantu Zaidan innahu qa'im. Di sini kan innahu qa'im ditempati posisinya al mufrad. Iya kan, kenapa? Karena dia sebagai maf'ul yang kedua, maf'ul yang kedua dari dhanantu. Dhanantu kan di antara fi'il yang butuh kepada dua maf'ul yang aslinya dalam mubtada khobar, iya kan? Di situ innahu qa'im bisa ditempati posisinya oleh isim mufrad. Iya. Tapi bisa tidak ditempati oleh masdar? Hah? Tidak bisa. Iya. Bisa ditempati oleh isim mufrad, tapi tidak bisa ditempati oleh masdar, maka dikasrah hamzanya inna. Iya. Fa hadhi yajibu kasruha, maka ini wajib dikasrah innanya. Iya. Wa in sadda masadda mufrad, meskipun iya bisa ditempati posisinya oleh mufrad. Iya, bisa ditempati posisinya oleh mufrad. Iya. Li'annaha fi mawdi'il maf'ul tsani, karena dia jumlah ini pada tempatnya maf'ul tsani. Maf'ul tsani kan mufrad hukum asalnya. Ya. Tapi bisa enggak ditempati oleh masdar? Tidak bisa. Walakin la tuqaddar bil masdar, tetapi dia tidak bisa ditakdir dengan masdar. Ya, makanya tidak dikatakan anna. Kalau dikatakan anna berarti dia ditakdir dengan masdar. Ya. Walakin la tuqaddar bil masdar, tapi ia tidak ditakdirkan dengan masdar. Kenapa? Id la yasih dhanantu Zaidan qiyamah. Karena tidak benar kalau dikatakan dhanantu Zaidan qiyamah. Saya menduga Zaid perbuatan berdirinya. Ya. Tidak pas. Ya. Lihat catatan nomor 3-nya. Aslu, asalnya adalah anna isma dzat, bahasa isim dzat, la yukhbar anhu bil masdar, tidak bisa dikhabari dengan masdar kecuali dengan takwilan yang sudah lewat. Dan maf'ul tsani yang kedua, maf'ul yang kedua dari dhon asalnya itu khobar. Ya, asalnya adalah khobar. Jadi kalau beliau katakan wa hamza inna aftah li saddi mufradin masaddaha, nanti ada yang keluar. Ya. Berarti kalau demikian, kalau dikatakan li saddi mufradin masaddaha, berarti benar contoh ini dhonantu Zaidan annahu qa'im. bisa dikatakan demikian katanya nanti. Padahal tidak bisa. Ya, karena dia tidak bisa posisinya di tempat ilmu master. Ya. Ini kan tidak bisa masa menempatinya, sehingga innahu harus dikasrah. Ya, mufrad masa lebih khusus ya. InsyaAllah jelaslah. Pokoknya ketika anna ya, atau inna menempati tempatnya masdar, maka dia di fathah. Kalau tidak bisa, ya tidak di fathah, gitu aja. Nah, sekarang pembahasan berikutnya, yaitu tempat di mana apa? Wajib mengkasrah hamzah inna. Faksir fil ibtida wa fi bad'i silah wa haitu inna liyaminin mukmilah. أو حكيت بالقول أو حلت محل حال كزرته وإني ذو أمل وكسروا من بعد فعل علقا باللام كعلم إنه لذو تقى فكسر وجوبا كسره له سر واجب في الابتداء في أول جملة فكسر في الابتداء كسر له في permulaan جملة ini ada dua surah الابتداء ada dua surah. Yaitu yang pertama, Allah yataqaddamaha syai. Mubtadanya tidak didahului oleh sesuatu pun. Contohnya banyak dalam Al-Quran juga. Iya. Innallaha apa? Innallaha astafa Adama wa Nuha wa ala Ibrahim wa ala Imran ala al-alamin. Banyak. Yang kedua, an yataqaddamaha harfun min hurufil ibtida. Mubtadanya didahului oleh salah satu dari huruf-huruf ibtida. Maka ini tidak mengeluarkan dia dari keibtidainya. Dari kemubtadaannya. Seperti ala. Ya. Ala innahum humus sufaha'u walakilla yash'urun. Ya Allah. Itu faksir fil ibtida. Kasrahlah ketika apa? Fil ibtida. Haqiqatan atau hukman berarti ya. Pada hakikatan berarti tidak ada mubtadanya yang mendahului dari sesuatu pun. Pada hukum berarti sesuatu yang mendahulunya tidak mengeluarkan dia dari mubtada. Itu tempat yang pertama, fil ibtida. Ya. Jadi kalau antum memulai jumlah dengan taukid, maka dengan inna. Inna zaidan qa'imun. Jangan anna. Ya, meskipun ada saja. Dari al-nahwu yang membolehkan ada saja. Wa fi bad'i silah. Kemudian juga fi bad'i silah. Di awal silah. Di awal silah. Ini ihtirazan minal waqi'ah fi hashwi silah. Ihtirazan minal waqi'ati fi hashwi silah. Dalam rangka berjaga-jaga. Dari inna yang dia datang di tengah-tengah silah. Fi bad'i silah. Ya, contohnya apa? Ja'anilladzi innahu fadil. Ini fi ba'di silah ini kan? Ja'anilladzi innahu fadil. Di kasrah. Tapi kalau innanya di tengah-tengah silah, maka di fathah. Contoh, ja'alladzi fi dhanni annahu qa'im. Tuh. Pakai annahu. Ja'alladzi fi dhanni annahu qa'im. Fathah kenapa? Karena apa? Di tengah-tengah silah, bukan di awal silah. Jaladhi fi dhanni annahu qa'im. Harus di awal silah. Ya, kalau di fathah berarti dia pada ta'wil masdar, ya kan? Annahu qa'im. Iya. Sebagai apa itu annahu qa'imnya? Fi dhanni annahu qa'im. Mubtada mu'akhkhar, kan? Iya kan? Fi dhanni annahu qa'im. Ya, fi dhanni qiyamuhu berarti. Kemudian yang tempat yang berapa? Tiga ya. Yang pertama, fil ibtida. Yang kedua, fi bad'i silah. Di awal silah. Wa haitsu inna liyaminin mukmilah. Dan di tempat. Di mana inna menyempurnakan sumpah. Wahaitu di tempat inna mukmilah liyaminin. Menyempurnakan sumpah. Nah, ini syamila al-muqtarin. Syamila wa syamila al-muqtarin khabaruha billam. Ini mencakup sumpah yang khobarnya bergandengan dengan lam ataupun yang tidak bergandengan dengan lam. Haitsu inna al-yamin mukmilah. Di tempat di mana inna menyempurnakan sumpah. Ini mencakup dua hal. Yang pertama mencakup sumpah yang khobarnya bergandengan dengan lam. Contoh wal asri innal insana lafi khusr, ada lamnya kan khobarnya. Wal asri innal insana lafi khusr. Wal asr, di sini Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan masa. Adatnya wawu al muqsam bih al asr al muqsam alaihi innal insana lafi khusr. Ini kan inna kan menyempurnakan sumpah, ya kan. Kalau sumpah hanya disebutkan huruf qasamnya saja, al-muqsam bihnya saja, al-muqsam alaih yang disebutkan, sempurna belum? Demi Allah, titik. Ayah, ada apa gitu? Iya. Yang disumpahinya, innal insana lafi khusr. Di sini khabarnya ada apanya? Lamnya. Atau yang mujarrad khabarnya dari lam, kosong dari lam. Wal kitabil mubin, inna anzalnahu. Ya. Hamim ya. Hah? Wal kitabil mubin inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna munzirin. Wal kitabil mubin inna anzalnah, tidak ada lamnya. Aw hukiyat bil qawli, tempat yang keempat. Aw hukiyat bil qawli aw halat mahal. Ah. Aw hukiyat bil qawl, yang keempat ini. Atau innanya ini dihikayatkan dengan qaul. Ya, datang setelah qaul dan yang bertasaruf dengan qaul atau dari qaul, fil madhinya, fil mudhari'nya, masdarnya. Contoh qala Allahu inni ma'akum. Setelah qala itu masih tiga asrah. Iya kan? Wa qul. Apa? Wa qul inni ana nadhir, wa qul inni ana an-nadhirul mubin. Kama anzalna 'alal muqtasimin. Alladzina ja'alul Qur'ana 'idhin. Apa lagi? Hah? Banyak. Hah? Apa? Ya qala Allah inni munazziluhu 'alaikum faman yakfur ba'du minkum fa inni u'adzibuhu 'adaban la u'adzibu ahadan minal 'alamin. Apa lagi? Banyak. Ya, qala inni 'Abdullah atani al-kitab wa ja'alani nabiyya. Setelah qala dan yang tertasrif darinya itu di kasrah. Alasannya apa? Karena ada jumlah ya, maf'ul bihnya qaul itu jumlah. Sehingga di kasrah. Jadi masuknya kasrah pada jumlah itu tidak merubah posisi dia sebagai jumlah. Zaidun qa'im, dikasih inna Zaidun qa'im sebagai jumlah. Tapi kalau dikasih ana jadi mufrad. Ta'wilan mufrad. Iya. Yeah. Aw halat mahal. Ya asli mahalla karena di akhir ini bait maka di sukun di takhfif. Aw halat mahalla halin. Atau ketika innanya menempati posisi hal. Menempati apa? Posisi hal. Ya, ini ada dua surah ini, ada dua surah. Surah yang pertama ba'da wawil hal, datangnya apa? Inna islahu hal. Seperti yang dicontohkan di sini. Zurtuhu iwa inni dhu amal. Kazurtuhu wa inni dhu amal. Saya mengunjunginya, menjenguk dia. Dalam keadaan saya memiliki angan-angan harapan. Ya. Atau mujarrodatan minha. Kosong dari wawu. Halnya kosong dari wawu. Contoh. Illa innahum la yakuluna ta'am. Apa sebelumnya? Wa ma arsalna min rasuli wala nabiyyin, itu kan? Ah, bukan. Wa ma arsalna qablaka minal mursalina illa innahum. Ya, illa innahum itu hal. Kecuali dalam keadaan mereka la yakuluna ta'ama wa yamshuna fil aswaq. Pokoknya kalau dia menempati posisi hal apakah datang selalu hal atau tidak, maka dikasroh. Ya. Wa kasaru min ba'di fi'lin 'ulliqa bil lam ka'lam innahu la dhu tuqa. Dan mereka orang Arab kasaru mengkasrah setelah fi'l yang dita'liq. Iya, nanti akan datang penjelasan makna ta'liq. Dita'liq amalannya dengan lam. Jadi amalannya ditahan secara lafaz dengan maksudnya lam. Iya. Hanya dia beramal pada mahalnya, pada lafaznya tidak mampu beramal lagi. Kenapa? Dita'liq dengan lam. Wa kasaru min ba'di fi'lin 'ulliqa, dan mereka mengkasrah inna yang datang setelah fi'il yang dita'liq dengan lam. Contoh, i'lam innahu ladzu tuqa. I'lam butuh berapa maful? Dua. I'lam innahu ladzu tuqa. Innahu bukan annahu. Kalau tidak ada tidak ada lamnya, i'lam annahu, annahu dzu tuqa, berarti masdar muawwal dari inna dan setelahnya sadda masdar maf'ulai, alima kan? Tapi karena dita'liq di sini i'lamnya dan dia termasuk af'alul qulub dan di situ tempatnya ta'liq, dita'liq dengan lam, masuk lam di sini. Ladzu, lam apa di sini? Muzakhlaqah. Tidak mampu dia beramal i'lam di sini. Maka dia hamzanya dikasrah jadi innahu ladzu tuqa, bukan annahu. Karena masukkan lam nanti insyaallah datang jelasannya. Kemudian kita baca syarahnya. I'rabnya jelaskan. Nanti anda tinggal baca, dihafalkan. Fadzakara annahu yajibu al-kasru fi sittati mawadhi'a. Al-musannif menyebutkan bahwasanya wajib mengkasrah inna di enam tempat. Ya, di enam tempat. Lebih banyak mana ini tempatnya anna dengan inna? Lebih banyak mana? Anasnya cuma satu, cuma dicabang jadi banyak gitu ya. Menempat di mana di situ? Masdar menempati posisi dia maka di fathah. Cuma satu, cuma apa rinciannya banyak. Ya. Yang dikasroh disebutkan di sini ada enam tempat. Al awwalu idza waqa'at inna ibtida'an. Yang pertama apabila inna datang di permulaan. Ay fi awwalil kalam, yakni di awal al-kalam. Nahu inna zaidan qa'imun wala yajuzu wuqu'u al-maftuhati ibtida'an. Tidak boleh datang. Inna ini fathah. Iya. Ketika di awal. Fala taqulu annaka fadilun 'indi. Bal yajibu ta'khiru, bahkan wajib diakhirkan. Fataqulu 'indi annaka fadil. 'Indi annaka fadil. Kalau mau diakhirkan gitu. 'Indi annaka fadil sebagai apa? Mubtada mu'akhar, iya kan? Wa jaza ba'dhum al-ibtida' biha. Sebagian ada yang membolehkan untuk memulai dengan anna. Ya. Nah, itu tempat yang pertama, fil ibtida. Kalau mau dirinci tadi, al ibtida secara hakikat ataupun hukum. Atsani yang kedua. Yang kedua, antaqa inna sadra silah, ketika anna datang di awal silah. Ya, ada ajuz, ada sadr. Kalau sadr bagian awal, ajuz bagian yang keduanya setelahnya. Contoh, ja'a alladhi innahu qa'im. Ya. Kenapa kira-kira? Hah? Bukan annahu tapi innahu. Jawabannya apa? Hah? Karena yang namanya silah harus berupa jumlah. Iya kan? Kalau annahu jadi mufrad. Kalau innahu tetap jumlah, iya kan? Maka di fathah, adi kasrah. Ja'al ladhi innahu qa'im. Wa minhu qawlu ta'ala wa atainahu minal kunuzi ma inna mafatihahu latanu'u. Aku kami berikan, kata Allah, kepada siapa? Qarun. Perbendaharaan-perbendaharaan yang mana kunci-kuncinya saja latanu'u illa latusqilu. Membikin berat. Ya. Bil'usbah. Ya, sekelompok orang yang membawanya. Yang kuat-kuat. Di sini mana syaitnya? Hah? Ma inna mafatihahu, ma di sini si mausul. Alladzi ya inna mafatihahu, itu maknanya. Tempat yang ketiga. Yang pertama apa tadi? Filip Jira. Yang kedua? Sadr Silah. Sering diulang-ulang ini karena banyak tempat-tempatnya. Yang ketiga, antaqa jawaban lil qasami wa hiya khabaru wa fi khabariha al-lam. Ya, ketika anna datang sebagai jawaban dari qasam dan pada khabarnya ada lamnya. Pada khabarnya ada lamnya. Wallahi inna Zaidan laqaim. Wa sayati al-kalam 'ala dhalik, akan datang al-kalam ya dalam masalah ini. Ya, kalau kita sudah lewatkan sih ada lamnya ataupun tidak ya. Ar-rabi', tempat yang keempat. Ya, jawabul qasam kan sama juga ya. Bentuknya apa? Jumlah, ya kan? Wallahi inna Zaidan laqa'im, atau inna Zaidan qa'im, bentuknya jumlah. Kalau anna mufrad berarti jawabul qasamnya. Ar-rabi', yang keempat, antaqwa fi jumlatin mahkiyatin bil qaul, ketika inna menempati atau terletak pada jumlah yang dikaitkan dengan qaul. Terletak dia, datang dia pada jumlah yang dikaitkan dengan qaul. Contoh, qultu inna Zaidan qa'im. Irmi apa berarti jumlah inna Zaidan qa'im? Ini mansub ya, pada mahalnya nasab maqulul qaul. Qala inni Abdullah. Fa in lam tuhka bih. Ya. Adapun kalau tidak dihikayatkan dengan apa? Qaul. Bal ujriyal qawlu mujra adh-dhan, bahkan dilangsungkan qaul dengan makna dhan. Ya. Futihat, maka di fathah hamzanya. Nahu, contoh. Ataqulu anna Zaidan qa'im? Maknanya apa ini? Bukan apakah kamu mengatakan, tapi apa? Atadhunnu, apakah kamu mengira bahwa saya Zaid sedang berdiri? Itu kan maknanya atadhunnu. Maka dia apa? Di fathah. Ya. Ataqulu, atadhunnu kan sebagai maf'ul. Jadi i'rabnya bagaimana berarti? Kalau dikatakan ataqulu anna Zaidan qa'im, masdar mu'awwal atau al-masdar al-munsabik min an wa ma ba'daha fi mahalli apa? Nasbin, sadda ma sadda maf'ulaih. Dhanna. Dhanna kan butuh pada berapa maf'ul? Dua. Ayat itu jelas yang keempat ya. Ya. Yaitu apa? Antaqwa fi jumlah mahkiyah fil qawl. Dia datang pada jumlah yang dikaitkan dengan qawl. Ataupun kalau qawlnya dilangsungkan pada tempat adhan dengan makna dibawa kepada makna adhan, maka di apa? Fathah. Al-khamis, yang kelima. Antaqwa fi jumlatin fi mawdi'il hal. Ketika inna datang pada jumlah ya, yang menempati posisi hal. Contoh, zurtuhu wa inni dhu amal. Ya, wa inni dhu amal. Tidak boleh wa anni. Ya. Jumlah. Ya, bentuknya hal yang berupa jumlah. Wa minhu qawlu ta'ala kama akhrajaka rabbuka min baitika bil haqqi wa inna fariqan minal mu'minina lakarihun. Mana syaitnya di sini? Hah? Wa inna, sebagaimana Rabbmu mengeluarkanmu dari rumahmu bil haqq, dengan kebenaran berjihad jalan Allah, dalam keadaan sekelompok dari kaum mukminin lakarihun, merasa berat gitu. Wa qawlu syair, di sini syaitnya jelas ya, wa inna fariqa. Ya, setelah waw haliyah. Ataupun tidak datang setelah waw haliyah. Seperti yang sudah kita lewatkan tadi. Ya. Illa innahum layakuluna ta'am. Di antara syait dari ucapan penyair adalah. Ma'atoyani wala sa'altuhuma illa wa inni lahajizi karami. Ma'atoyani wala sa'altuhuma illa wa inni lahajizi karami. Ya. Di sini syaitnya mana? Wa inni ma'atayani, keduanya tidaklah memberiku sesuatu. Wala sa'altuhuma, aku pun tidak meminta kepada keduanya sesuatu, kecuali ya dalam keadaan aku ini dihalangi oleh karami, kemuliaanku. Jadi hajiz itu didhafahkan kepada maf'ulnya. Ya. Fa'ilnya karami. Ya. Fa'ilnya apa? Karami. Ya, maf'ul yang kedua dari a'ta dan sa'ala dibuang. antum lihat dengan dilihat itu di catatan kaki ada penjelasannya. As-sadis, tempat yang keenam. Antaqa' ba'da fi'lin min af'alil qulub. Ah ini. Wa qad 'ulliqa 'anha bil lam. Ketika inna datang setelah fi'il dari fi'il-fi'il perbuatan-perbuatan hati dalam keadaan qad 'ulliqa 'anha bil lam. Ia telah dita'liq, fi'il-fi'il tersebut dita'liq dengan lam. Disebutkan di situ penjelasan makna ta'liq. Ya. Antaqa ba'da fi'lin min af'alil qulub al-mutasarrifah allati tansibu maf'ulaini, yaitu ketika ia datang setelah fi'il dari fi'il-fi'il yang merupakan perbuatan hati yang mutasarrif, yang dia menasubkan dua maf'ul, 'ulliqa 'anil 'amal, dita'liq dia, digantung dari amalannya, bisababi wujudi lamil ibtida, karena sebab adanya lamul ibtida pada khabarnya. Wa innama wajabal kasru, kenapa wajib dikasru ketika itu? Karena fathahnya yastalzim tasliyatul 'amil 'alaiha. Tuh lihat. Ya, kenapa wajib di fathah? Wajib di apa? Kasrah. Karena fathah, karena kalau di fathah anna ini yastalzimu, ya yastalzimu, karena fathah yastalzimu tasliyatul 'amil 'alaiha, mengharuskan untuk menimpakan amalan. Ya, fi'il tadi kepadanya. Ya, kepada anak. Ya. Dalam keadaan wa ma qabla lam, apa yang datang sebelum lam, la ya'mal fima ba'daha. Apa yang sebelum lam itu tidak bisa beramal kepada yang setelah lam. Kenapa? Li'anna laha as-sadarah, karena lam memiliki hak as-sadarah di awal kalam. Contoh, tadi kan, alimtu inna zaidan laqa'im. So, ini dikatakan, alimtu apa? Anna zaidan apa? Laqaim. Berarti kita telah mengamalkan anna pada apa? Ya? Mengamalkan apa yang sebelum lam kepada apa yang setelah lam. Ya kan? Padahal tidak boleh. Ya. Tidak boleh. Ya. Ya. Wa innama wajabal kasru. Kita ulangi. Hanyalah wajib di kasrah. Alimtu inna zaidan laqaim. Lianna fathah, karena fathah, memfathah hamzahnya anna, yastalzim tasliyatul amil alaiha. Ya. Ini mengharuskan untuk amil ditimpakan padanya. Pada apa ini? Hah? Ini, wa inna wajib al-kasr. Lihat, hanyalah wajib dikasr, karena memfathahnya, memfathah apa ini? Inna kan? Ini mengharuskan untuk menimpakan amil padanya, pada apa? Ya, anna ini fathah itu. Wa maqabla al-lam, dan apa yang sebelum lam. Wa maqabla al-lam. Apa sebenarnya sebelum lam dalam contoh tadi? Alimtu inna zaidan laqaim. Apa yang sebelum lam? La ya'mal fima ba'daha. Ya. Sebelum lam apa? Ya, anna itu ya. Tidak bisa beramal kepada yang setelahnya. Ya. Li'anna laha as-sadarah. Karena lam memiliki hak as-sadarah. Ya. Wa ta'liq, dan ta'liq adalah ibtalul amali lafzan la mahalla. Ta'liq adalah membatalkan amalannya fi'il tadi secara lafaz tidak pada mahalnya. Li wujudi malahu sadaratul kalam ba'da al-fi'il, karena adanya kalimat yang memiliki hak di awal kalam. Ya. Ba'da al-fi'il, setelah fi'il. Jadi kita ulang, antaqa ba'da fi'lin min af'alil qulub, ketika inna datang setelah af'alul qulub, yang dia telah dita'liq amalannya dengan lam. Ya. Alimtu inna zaidan laqa'im. Dita'liq alima. Tidak bisa beramal. Ya. Kenapa? Karena khobarnya dimasuki lamul ibtida. Ya, tidak bisa beramal. Nahu alimtu inna zaidan laqa'im. Sanubayinu hadha fi babi dhanna. Fa'in lam yakun fi khobariya lam futihat. Ya. Dan akan kami jelaskan katanya pada bab dhanna. Fa in lam yakun fi khabari lam, adapun kalau tidak ada pada khabarnya lam, maka futihat di fathah. Contoh, alimtu anna zaidan qa'imun. Alimtu anna zaidan qa'imun. Jadi kalau dimasuki lam, fi'ilnya tidak mampu beramal ya pada khabarnya. Ya, karena fiilnya tidak mampu beramal pada khabarnya, maka difathah. Ada apa? Dikasrah. Alim tu inna zaidan laqaim. Ya. Kalau dibuang lamnya, maka bisa beramal dia. Ya, fiilnya. Maka difathah. Alim tu anna zaidan qaim. Ya, coba kita ulang lagi. Wa inna ma wajabal kasru hanyalah wajib kasrah innanya lianna fathah karena man fathah. Inna mengharuskan untuk menimpakan amil, amilnya mana? Fi'il tadi ya. Fi'il tadi. Alima dan teman-temannya dari afalul qulub. Karena man fathah hamzanya mengharuskan untuk kita menimpakan amil yaitu fi'il tadi afalul qulub kepada anna. Ya, kepada apa? Anna. Padahal katanya wa ma qablal lam, apa yang sebelum lam? Ya, sebelum lam la ya'mal fi ma ba'daha, tidak bisa beramal pada yang setelah lam. Ya. Li'annaha laha as-sadarah, karena dia lam memiliki hak as-sadarah. Sehingga resi kasrah ya. Berarti mahalnya saja ya. Mahalnya saja itu. Inna zaidan laqa'im. Pada lafaznya tidak beramal. InsyaAllah nanti lebih rinci akan dibahas di tempatnya, yaitu pada dhanna, pembahasan tentang ta'liq. Yang semisal ini apa contohnya dalam ayat? Alimtu inna zaidan laqaim, wallahu ya'lamu innaka la rasulullah. Wallahu ya'lamu innaka la rasulullah. Apa? Wallahu ya'lamu innaka la rasul, la rasuluh ya. La rasuluh ya. Tidak boleh dikatakan wallahu ya'lamu dalam kalimat yang lain annaka. InsyaAllah nanti kita ulas lagi di pembahasan tentang dhanna, tentang ta'liq. Kemudian hadza ma dzakarahu al-musannif, inilah yang disebutkan oleh al-musannif, fa urida 'alaihi annahu naqasa mawadhi'a yajibu kasru inna fiha. Ya. Ini yang disebutkan oleh al-musannif. Ada berapa? Ada 6. Ya, wa urida alaihi, kemudian ditambahkan atasnya atau dikritiki beliau annahu naqasa, bahwasanya beliau mengurangi tempat-tempat di mana di situ wajib inna di kasrah. Yang pertama ditambahkan idza waqa'at ba'da ala al-istiftahiyah, ketika datang setelah ala al-istiftahiyah. Ya. Ketika datang setelah apa? Ala al-istiftahiyah. Contoh, ala inna zaidan qa'im. Wa minhu qawluhu ta'ala ala innahum humus sufaha. Ada faedah dari Ibn Hisham dan Al-Mughni. Kata beliau, qawlu al-mu'ribin, ucapan al-mu'ribin, ala harfu istiftah, ala harfu istiftah. Ala harfu istiftah ini bayanun limakaniha, ini sekedar menjelaskan kedudukan alanya. Wa ihmalun, di situ ada ihmal, pengabaian limaknaha, makna alanya diabaikan. Sering kali para pengarab ketika mengarab ala dikatakan apa? Ala harfu istiftah, berhenti di situ. Berarti dia hanya menjelaskan apa? Bayanun limakaniha, menjelaskan posisi apa? Posisi ala. Dan dia telah mengihmal maknanya. Wa ihmalun limaknaha. Wahia, dan dia ala, kata Ibn Hisham, adalah harfun litanbih. Ya. Untuk tanbih. Wahia harfun litanbih. Litanbih ala ta'kidi mabmunil kalam indal mutakallim. Litanbih atas ta'kid penguatan mabmunil kalam, kandungan kalam indal mutakallim, di sisi mutakallim. Ya, kalau mau ditambahkan, yang semisal ala juga dalam hal wajibnya inna di kasrah adalah kalla. Ya, kalla. Yang dia allati bima'naha, yang semakna dengan ala. Kalla innal insana layatuha. Ya. Kalla allati bima'naha, yang semakna dengan ala. Wahia allati lam yataqaddamha ma yuzjar anhu. Dari mana kita mengetahui kalla di situ maknanya seperti ala untuk tanbih istiftah? Lihat babitnya wahia allati lam yataqaddamha ma yuzjar anhu. Yaitu ketika kallanya tidak didahului oleh sesuatu yang dizajar, dilarang gitu. Tidak ada sebelumnya sesuatu yang terlarang gitu. Kama qalahu Abu Hatim wa Zajjaj. Sebagaimana ini dikatakan oleh Abu Hatim dan Az-Zajjaj. Contoh, kalla innal insana layatgha. Maknanya ala. Ketahuilah gitu. Bahwasanya manusia itu layatgha. Ya. Fakalla harfu istifham wa tanbih. Ya. Harfu istifham wa tanbih. La bima'na haqqan. Bukan bermakna haqqa. Kama qalahu Al-Kisai. Sebagaimana dikatakan Al-Kisai. Ya. Adapun kalau sebelum kallanya adalah sesuatu yang dizajar, yang dilarang. Ya. Wa illa la wajaba ba'daha al-fathu. Ya. Sudah habis waktunya ya. InsyaAllah nanti kita lanjutkan pada kesempatan berikutnya. Ya, insyaAllah kita ulang lagi. Sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdik. Syadallah ilaha ilaha anta. Astaghfiruka wa atubu ilaika.